بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmatnya kita kembali berkumpul bersilaturahmi dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang saat ini sudah sampai pada sunnah tayammum. Kita baca ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa sunanuhu salasatu asya', dan sunnahnya tayammum salasatu asya' itu ada tiga hal. At-tasmiyatu wa taqdimul yumna 'ala al-yusra wal muwalatu qiyasan 'ala al-wudu. Jadi sunnahnya tayammum ada tiga. Yang pertama at-tasmiyah, baca bismillah. Wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, mendahulukan kanan daripada kiri. Tentu bukan mendahulukan kanan daripada kiri ini pada bagian tubuh yang punya dua sisi yaitu kanan dan kiri. Dalam hal tayamum berarti cuma satu doang yaitu tangan gitu ya. Karena muka tuh gak ada muka kanan, gak ada muka kiri. Jadi muka itu ya satu bagian aja. Artinya kemarin kan kita sudah bahas tentang rukun, syarat. Yang namanya syarat tayamum, bagian daripada rukun adalah tertib. Tertib itu maksudnya muka dulu baru tangan. Nah, maksudnya taqdimul yumna 'alal yusri pada bagian tangan. Jadi tangan kiri dulu boleh, baru kanan, atau sebaliknya tidak ada masalah. Tapi sunnahnya kanan dulu. Wal muwalatu, dan yang ketiga yaitu mualah, bersambung antara muka sampai kemudian tangan tuh tidak ada jedanya. Itu namanya mualat, berkesinambungan. Jadi pertama muka, setelah muka langsung tangan, kiasan alal wudu, dikiaskan kepada wudu, karena wudu pun disunnahkan untuk mualat. Kemudian kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, wa min sunanihi aidan, dan di antara sunnah-sunnahnya tayamum juga, takhfifu turab al-makhudhi idza kana kathiran. Jadi takhfifu turab, takhfif itu melunakkan debu tanah yang diambil, idza kana kathiran, kalau yang terambil itu banyak. Jadi takhfif itu maksudnya dikecrek-kecrekin gitu. Khawatir kalau ada debu tanah yang besar yang kemudian melukai muka. Jadi takhfif, diringankan atau dihaluskan. Takhfifu, menghaluskan atau meringankan turab tanah, debu tanah yang al-makhuli, yang diambil, idza kana katsiran, kalau yang terambil itu banyak gitu. Ada beberapa debu tanah yang kalau ditempelin aja tangannya tuh nempel banyak, atau mungkin karena sebab tangannya yang sedang dalam keadaan lembab, enggak terlalu kering tapi juga enggak basah begitu. Wa ayyanzi akhatamahu fi dharbatil ula, dan dia membuka. Kemudian sunnah yang lain adalah membuka cincinnya. Wa ayyanzi akhatamahu, membuka cincin. Jadi cincinnya dibuka pada pukulan yang pertama. Kemarin kita bahas bahwa syaratnya cincin itu harus terbuka pada pukulan kedua. Karena pukulan kedua itu memang untuk tangan. Syaratnya tidak boleh ada penghalang apapun itu di tangan yang membuat debu tidak sampai pada bagian yang wajib diusap. Maka cincin dibuka. Tapi sunnahnya cincin itu dibuka sejak awal gitu. Sejak pukulan pertama. Wa ayyastakbir al-kiblata, dan harusnya, mestinya sunnahnya dia menghadap kiblat. Kal wudu, sebagaimana wudu, dia harus menghadap ke kiblat sebagaimana wudu. Wa ayyushabbika asabi'ahu, kemudian juga sunnah selanjutnya ayyushabbika asabi'ahu, dia syabbik, syabbaka itu begini, nah menyela-nyela jari satu dengan yang lainnya. Ba'da dzurbata, ini setelah dua pukulan. Jadi mukanya sudah, tangannya sudah, baru yang terakhir sunnahnya dia sela-sela tangannya seperti ini. Qala fi asli rawdati, dikatakan dalam asli rawdah, berarti Imam Ar-Rafi ini, Syarhul Kabir. Wa yan bagi istihbabu syahadataini, dan juga dianjurkan. Wa yan bagi itu mestinya atau seyogianya. Seyogianya dan juga mestinya atau seyogianya istihbabu syahadataini, juga disunnahkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ba'da tayammum, setelah tayammum. Kal wudu'i sebagaimana wudu' wal gusli wallahu a'lam. Jadi setelah doa wudu' kan ada doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Maka itu juga disunnahkan ketika orang bertayamum. Itu sunnahnya tayamum. Jadi kalau kita kumpulin bismillah, mendahulukan kanan dan kiri, 2 3 al muwalat, 4 yaitu meringankan debu atau menghaluskan debu. Yang kelima, yanzi' melepas cincin. Keenam, menghadap kiblat. Ketujuh, yushabbik, yaitu menyela-nyela jari tangan. Yang kedelapan, baca doa syahadat setelah tayam. Jadi ada delapan kira-kira seperti itu. Faslun, fasal selanjutnya. Wadladhi yubtiru tayammuma salah satu asya, yang membatalkan tayammum. Walladhi yang mubtiru tayammuma, membatalkan tayammum, salah satu asya, itu ada tiga hal. Pertama, mayubtirul wudu, seluruh hal yang batalin wudu, dia batalin tayammum. Gitu. Seluruh hal yang membatalkan wudu, itu juga membatalkan tayammum. Yang kedua, waru'yatul ma'i fi ghairi sholat, melihat air di waktu dia enggak sholat. Ini di waktu enggak sholat ini bisa berarti sebelum sholat atau bisa berarti setelah sholat. Nanti ada tafsirnya. Tapi itu salah satu, jadi enggak mutlak ya. Kalau setelah sholat itu tidak mutlak. Kalau sebelum sholat itu semua sepakat wudunya batal. Tapi kalau setelah sholat itu ada tafsir lagi. Ada tidak mutlak kemudian orang sholatnya menjadi batal kalau dia sholat dengan tayamum kemudian setelah sholat dia ngeliat air gitu. Maka ini yang dimaksud ru'yat fi ghairi salati, ya bisa dua gitu. Bisa dua-duanya. Entah itu sebelum sholat atau sesudah sholat. Kalau sebelum sholat, kita sepakat batal. Tapi kalau sesudah sholat, itu perlu tafsir lagi. Nanti dijelasin. Jadi yang pertama, hal yang batalkan tayamum, seluruh hal yang batalin dulu dibatalin tayamum. Megang kemaluan, kentut, bersentuhan dengan lawan jenis, keluar sesuatu dari kubul dan dubur, kemudian apalagi tidur. Waridatu, dan juga ridah, keluar daripada Islam, murtad, itu juga membatalkan tayamumnya. Idza shahat tayamum bisyurutihi, kalau tayamum sah, bisyurutihi sesuai dengan syarat-syaratnya, thumma ahdatha, kemudian dia berhadas, batala tayammumuh, batal tayammumnya, li'annahu ay li'anna tayammuma, karena tayammum taharatun tubihus sholah, taharah yang membolehkan sholat, fayabturu bil hadatsi kal wudu'i, maka dia batal bil hadatsi, dengan adanya hadas, kal wudu'i sebagaimana wudu. Wala farqa fi hadha baina tayammumi 'inda 'adami al-ma'i aw ma'a wujudi al-ma'i aw ma'a wujudihi katayammuka tayammumil madhid. Jadi karena tayammum ini adalah taharah yang gunanya untuk membolehkan salat, maka posisinya sama seperti wudu. Segala hal yang batalin wudu dia juga batal. Dan batalnya tayammum karena sebab batalnya wudu, artinya karena sebab dia melakukan hal membatalkan wudu, itu tidak dibedakan antara airnya ada atau tidak ada. Jadi kan kemarin kita bahas bahwa orang tayamum itu bisa tayamum karena memang airnya enggak ada, hisan secara hissi memang airnya enggak ada, atau airnya ada tapi dia enggak bisa ngamalin, enggak bisa pakai. Itu namanya ma'nawiyan, seperti orang sakit. Jadi enggak ada bedanya nih apakah dia tayamum karena airnya enggak ada atau tayamum karena airnya ada tapi dia enggak bisa pakai. Dua-duanya itu membatalkan wudu. Wala farqa, dan tidak ada bedanya. fi hadha, dalam hal ini, baina tayammumi inda adamil ma'i, antara tayammum inda adamil ma'i, ketika air itu tidak ada, au ma'a wujudihi, atau tayammum dengan adanya air, katayammumil marid, seperti tayammumnya orang yang sakit. Jadi kalau dia melakukan hal yang membatalkan wudu, kentut, buang air, megang kemaluan dan seterusnya, tayammum batal. Maka dia harus tayammum lagi. Falau tayammama li faqtil ma'i. Nah, kemudian baru nih bahas yang kedua nih. Jadi kan pembatal pertama hal-hal yang batalin wudu. Yang kedua adalah hal yang membatalkan wudu, yaitu melihat adanya air. Adanya air. Falau tayammama, kalau seandainya orang bertayammum li faqdil ma'i, karena sebab airnya enggak ada. Tsumma ra'al ma'a, kemudian dia melihat air qabla dukhul, sebelum dia masuk kepada salat, sebelum takbiratul ihram. Qabla dukhul, sebelum masuk fi salati, dalam salat, batala tayammumuh, seluruhnya sepakat batal tayammumnya. Kalau dia melihat sebelum di salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-su'idu tayyibu tahurul muslim. As-su'id, tanah at-tayyibu, tanah yang suci, tahurul muslimi, adalah tahur. Tahur itu media bersucinya orang muslim. Fa walau lam yajidil ma'a 10 sinin, walaupun dia tidak melihat air walaupun sampai 10 tahun, gitu maksudnya. Jadi selama dia enggak melihat air, pokoknya tanah itu jadi tahur ya, jadi media bersucinya, walaupun sampai 10 sinin, sampai 10 tahun. Fa idza wajadal ma'a, tapi ketika dia nemu air, fal yumissa basharahu, basharatahu, maka dia usap basyaratahu, bagian tubuhnya. Basyarat itu kulit. Maka dia usap kulitnya dengan air. Artinya tayamum, debu tanahnya dibatalkan, kemudian diganti dengan aslinya, yaitu air. Qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Ini hasan sahih ini cuma punya Imam At-Tirmidzi doang, dalam arti bahwa ulama lain itu tradisinya bilang sahih, dhaif, hasan, gharib dan seterusnya. Cuman Imam At-Tirmidzi itu imam combine. Jadi beliau yang mula-mulain hasan sahih gitu. Hasan tapi sahih gitu. Hasan sahih, kemudian ini beliau yang punya sendiri nih hasan sahih. Tapi maksudnya Allah, saya lupa nih maksudnya hasan sahih. Tapi hasan itu apa sahih gitu. Wali annal ma, sebabnya yang pertama. Kenapa kalau ngelihat air jadi batal tayammumnya? Ya Nabi Muhammad bilang, fa idza wajadal ma fa amissa basyarahu. Kalau basyaratahu, kalau udah nemu air ya udah ganti itu. Kemudian yang kedua, sebab kenapa tayammum itu batal kalau orang melihat air sebelum salat, li annal ma aslun, karena air itu asl. Hukum aslinya bertaharah itu ya dengan air. Wa tayammum badalun, dan tayammum itu pengganti. Fa asbaha ru'yatul ma'i fi asna at-tayammumi fa innahu yubtiluh, maka sama seperti orang melihat air ketika dia bertayam, di tengah-tengah tayammum. Jadi tidak ada bedanya tayammum di tengah tayammum atau setelah tayammum kalau dia melihat air. Karena air itu kan utama, tayammum itu badal, kan gitu. Idza wujidal ma batala tayammum, kaidahnya kalau airnya udah ada maka tayammumnya menjadi batal, tayammumnya jadi batal. Karena aslinya udah ada. Kan namanya juga toharoh darurah, kan gitu. Toharoh pengganti, toharoh darurat. Ketika kondisinya normal, yaitu sudah ada airnya, maka tayammum menjadi batal. Fa asbaha ru'yatul ma'i, maka sama kondisinya seperti orang melihat air fi asna'i tayammum, di tengah-tengah tayammum. Jadi fa inna, jadi tayammum atau setelah tayammum batal tayammumnya ketika dia melihat air, kalau dia sebelum sholat ya, nanti beda ba'da sholat tuh beda lagi. Fa innahu yubtil, maka itu membatalkan tayammum. Qala Ibnu Rifa'ah, Imam Ibnu Rifa'ah bil ijma', Imam Ibnu Rifa'ah mengatakan ijma', kesepakatan ulama, ijma' bahwa orang tayammum batal tayammumnya kalau dia melihat air dan kondisinya di luar sholat. Kondisinya di luar sholat atau sebelum sholat, dalam hal ini sebelum sholat. Ini masih bahas ketika orang tayammum melihat air tapi sebelum sholat. Wa'alam adna tawahuma wujudal ma'i. Ketahuilah bahwa tawahum. Tawahum itu darajatul idrak yang rendah gitu ya. Yang paling rendah. Karena darajatul idrak itu yang pertama al-ilmu. Yang pertama yakin. Sebagian ulama mengatakan yakin dengan ilmu itu satu level. Yakin itu 100%. Dia yakin 100% bahwa tidak ada yang menyelisih. Artinya tidak ada bukti bahwa itu berbeda dengan apa yang dia ketahui. Itu namanya yakin 100%. Kemudian yang level kedua, dhon gitu ya. Dhon. Jadi dia yakin bahwa atas informasi tersebut, tapi ada 1 atau 3% atau mungkin 10% yang mengatakan sebaliknya. Tapi dhon, pikiran itu lebih kuat. Dhon itu ibaratnya 70-30 gitu. 70-nya dhon gitu, 30-nya mukhalifu dhon, muqabilu dhon. Nah, yang tengah-tengah itu syak namanya. Syak itu 50-50 gitu. 50-50. Nah, di bawah syak itu tawahum. Di bawah syak itu tawahum. Tawahum itu ada kemungkinan, tapi kemungkinannya itu kecil sekali. 70-30, 30-nya tawahum itu. Wa'alam anna tawahuma. Jadi tawahum aja kayaknya gitu, kalau kata kita kayaknya aja tayammum tawahumu wujudul wa tawahum anna tawahuma wujudal anna tawahuma wujudil ma'i bahwa tawahum adanya air, kayak-kayaknya adanya air, karu'yat itu hukumnya sama seperti melihat air. Jadi bisa batal orang tayammum kalau dia punya tawahum, ada tawahum. Kama idza ra'a saroban, sebagaimana orang yang melihat saroban. Apa saroban? Saroban itu fata morgana. Fata morgana itu. Saroban itu kalau kita lihat sering di sirkuit, saking panasnya itu sirkuit, itu di ujung sudut itu ada air gitu ya. Kayak ada air, padahal itu fata morgana gitu. Ilusi mata apa bukan sih itu ya. Tapi memang kondisi begitu itu. Kalau orang saking panasnya tuh di ujung tuh seperti ada aliran gelombang air. Nah, itu namanya saraban fata morgana gitu. Sama seperti orang di padang pasir saking panasnya itu seperti dia melihat tayammu, seperti dia melihat air. Nih, Ustazul Kifli yang jadi isim ana. Iya, isim ana. Betul. Tadi saya baca kan gitu. Wa'alam anna tawahuma. Jadi anna haf. Tawahumnya isim ana, wujudal ma'inya mudof. Apa namanya? Khabar anna. Khabar anna. Apa namanya? Iya mudof ilah. Jadi apa namanya? Isim ananya tawahuma wujudal ma'i gitu. Ka ru'yatihi itu jawabnya gitu. Anna tawahuma wujudal ma'i ka ru'yatihi itu seperti melihat. Jadi melihat air itu hukumnya membatalkan wudu, membatalkan tayammum. Dan tawahum adanya kira-kira yang rendah levelnya, kira-kira adanya air walaupun kira-kiranya itu rendah levelnya, itu juga membatalkan tayammum. Seperti orang yang melihat saraban fata morgana fadhanna huma'an, kemudian dia sangka itu air, maka artinya dia harus menuju ke situ dulu baru kemudian dia boleh tayammum. Jadi mengarah ke tempat itu dulu, ambil airnya kalau emang ada, baru kemudian dia boleh tayammum. Au atwaqa biqurbihi ghamamatun Au atbaqat biqurbihi ghamamatun, atau atbaqat itu memayungi, biqurbihi di dekatnya ghamamah, awan mendung. Jadi kalau di awan mendung ini kan tawahum kan, karena awan mendung itu tidak berarti mau hujan, banyak kondisi yang membuat awan itu menjadi gelap, tapi enggak hujan-hujan kan, itu sering terjadi, maka dikatakan sebagai tawahum gitu ya. Awan mendung atbaqat itu memayungi dia, wikurwihi di dekatnya ghamamah itu awan hitam, awan mendung. Au tala alaihi jama'atun, atau dikira tola alaihi jama'atun, akan datang kepada dia jama'ah kelompok, ya juzu ayyakuna ma'ahumma, ya juzu yang mungkin saja, ayyakuna ma'ahumma, yang bisa saja, bagi yang bisa saja di kelompok mereka tuh ada air. Jadi kira-kira, atau tunggu nih, kayaknya sih bakal datang, kayaknya doang begitu, kayaknya doang, itu kayaknya tuh sudah seperti melihat air, maka dia batal tayamumnya gitu. Batal tayamumnya. Seketat dia dalam mazhab Syafi'i itu ketat, tapi kalau dalam Al-Hanafi kan enggak. Ya tayamum tayamum aja gitu. Dan dia pengganti air secara mutlak. Wa hadza, dan kondisi ini, tawahum adanya air ini, kulluhu semuanya, idza lam yuqarinil ma'a ma yam idza lam yuqarinil ma'u. Idza lam yuqarinil ma'u ma yamna'u al-qudrata 'ala isti'malihi. Ini kondisinya di mana kalau air itu idza lam yuqarin, tidak berbarengan, ma yamna, yang tidak berbarengan dengan sesuatu yang mencegah kemampuan orang untuk memakainya. Apa maksudnya? Fa in kana hunaka ma yamna didursin. Fa in kana hunaka ma yamna isti'malahu. Kalau di sana ada hal yang membuat dia terhalangi untuk memakai air, kama idza ra'a ma'an wa huwa muhtajin lilaihi li'atsin. Jadi gini. Tawahum, orang yang kira-kira bakal ada air, seperti orang yang melihat fata morgana kemudian dia nyangka bakal hujan, itu tayamum batal. Kalau dia sudah tayamum, itu batal tayamumnya. Tapi kalau dia belum tayamum, maka dipastikan itu dulu, itu batal. Tapi kondisi ini bagi orang yang memang tayamum karena nggak ada air. Sedangkan orang yang tayamum karena sebab bukan tidak ada air, ada air tapi dia nggak bisa, itu maksudnya lam yaqarinil ma mayamna al-qudrata ala isti'malih. Air tidak datang berbarengan dengan kondisi dia nggak bisa pakai air. Seperti orang sakit, katakan lagi. Dia kan mak tayamum bukan gara-gara nggak ada air, tapi dia nggak bisa pakai air. Menung terhadap hujan gitu. Nggak bisa ada air, maka tawahum itu nggak berlaku. Darah bakalan datang nih kelompok orang yang bakal bawa air. Ini nggak berlaku, karena dia datang atau nggak datang, dia emang tetap nggak bisa pakai air karena dia sakit. Gitu. Nintar bakal hujan nih, cuawatnya tuh. Dia juga enggak ada artinya apa-apa hujan, karena ada hujan atau enggak ada hujan, air enggak ada, air ada atau enggak. Jadi tetap tayamum, kan emang dia tayamum bukan gara-gara enggak ada air. Tapi dia tayamum itu karena sebab dia tidak punya kemampuan untuk melakukan. Nah, orang yang tidak punya kemampuan untuk melakukan melakukan bertaharah dengan air, ya tawahum itu jadi enggak batalin wudu, enggak batalin tayamum tawahum itu. Kenapa? Ya ada tawahum atau enggak ada tawahum, dia tetap enggak bisa pakai air gitu. Maka itu ini maksudnya idza lam yuqarinil ma'u ma yamna'u al-qudrata 'ala isti'malihi. Itu kondisi kalau air tidak datang berbarengan dengan sesuatu yang mencegah orang untuk menggunakannya. Fa in kana hunaka ma yamna'u isti'malihi. Kalau di sana atau kalau kondisinya ada hal yang membuat orang terhalangi untuk bisa memakai air karena sebab sakit, kama idza ra'a ma'un, seperti orang kama idza ra'a ma'an, seperti orang yang melihat air, wa huwa muhtajin, akan tetap muhtajun, wa huwa muhtajun, akan tetapi dia butuh ilaihi untuk air tersebut, li'atshin, karena dia ali'atshin, karena dia haus, ada airnya tapi dia haus, berarti kan lebih utama dia minum daripada dia tayamum, kan lebih utama dia minum daripada dia wudu. Maka orang seperti ini tawahum itu tidak berlaku. Tawahum itu tidak berlaku. Kama marra, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya tentang orang yang kausan. Au kana dunal ma'i, atau ada di sekeliling air, ha'ilun, penghalang, min sabu'in, daripada sabu'. Sabu' itu apa? Hewan buas. Au aduwin, atau musuh. Jadi tayamumnya udah selesai begitu. Kemudian dikata, ono kan ada air di sono gitu. Air di mana? No, di sono. Di rumah situ tuh cuman jarak 5-10 meter. Tapi dijagain sama PKI gitu. Musuh gitu. Dijagain sama PKI. Kalau kita masuk, wah itu kan jadi percuma. Artinya tawahum, kayaknya ada air itu menjadi percuma bagi orang yang tayamum karena ketidakmampuan memakai air. Karena air ada atau tidak ada, dia tetap harus tayamum. Karena sebab tayamum bukan karena tidak ada air, tapi adam al-qudrah li isti'mali, tidak punya kemampuan untuk menggunakan air. Aw ra'ahu fi qa'ri bi'rin, atau dia melihatnya fi qa'ri bi'rin, di ujung sumur, sumur yang dalam. Wa huwa ya'lam hala ru'yatihi, dan dia tahu hala ru'yatihi, ketika dia melihatnya, ta'adzura isti'malih, dan dia tahu bahwa ketika dia melihatnya dia enggak bisa menggunakan air. Karena sumur terlalu dalamnya alat, kan menjadi percuma akhirnya. Adanya air di ujung situ menjadi percuma untuk dia nunggu air atau untuk membatalkan tayam. Tayam tetap sah. Gitu. Karena dia punya sesuatu yang menghalangi dia untuk menggunakan air. Fala yabtulu tayammumu, matayammumuhu, maka tidak batal tayammumnya, li'anna hadhil asbab, karena sebab-sebab yang tadi, la tamna sihhat tayammum ibtida'an. Itu tidak membatalkan tayammum ibtida'an. Jadi keberadaan air bahkan sebelum dia tayammum, itu maksudnya ibtida'an. Dari awal udah enggak batalin tayammumnya. Jadi ketika orang ini ingin tayammum, dari awal pengen tayammum, air itu ada di sampingnya, tayammumnya enggak batal. Dia tetap boleh tayammum. Kenapa? Karena alasan dia boleh tayammum bukan tidak ada air, tapi dia enggak mampu pakai air. Maka hatta walaupun di awal sebelum tayamum air itu banyak, itu kan jadi percuma juga, ibtidaan. Kalau dia tidak menghalangi sahnya tayamum ibtidaan, fa'adla yubtiruhu awla. Itu teksnya yang enak begitu. Tapi fa'la yubtiruhu awla juga sama, enggak apa-apa. Fa'la yubtiruhu istidamatan maksudnya. Aula itu lebih utama. Jadi ini juga sudah sah nih. Kalau sejak awal aja enggak apa-apa, maka di ujung-ujungnya pun enggak batalin tayammum. Aman. Ini kondisi kedua nih. Tadi kondisi ngelihat air atau tawahum air sebelum sholat dilakukan. Batal, semua sepakat. Tapi kondisinya kalau dia adalah orang yang memang punya kemampuan untuk menggunakan air. Maka adanya air atau tawahum sebelum sholat itu membatalkan tayamum. Tapi kalau orang yang enggak punya tapi enggak bisa ngelakuin, enggak bisa makan air, maka keberadaan air enggak batalin tayamum. Amma idza ra'al ma'a fi asna'is shalah. Kalau dia melihat air fi asna'is shalah, setelah sholat, fi asna'is shalah itu di tengah-tengah sholat. Kalau dia melihat air di tengah-tengah sholat, nuziro, maka mesti ditinjau, ditafsir lagi nih, dijelaskan secara rinci. In kanati sholatu tughnihi 'anil qada, kalau sholatnya itu tughnihi, mencukupkan dia 'anil qada, daripada qada, artinya sholatnya enggak perlu qada. Emang ada sholat yang perlu qada? Ada. Sholat yang perlu qada itu maksudnya sholat yang perlu diulang kalau dia melihat air. Bagi siapa? Ya orang yang yaglib fi halihi wujudul ma, seperti orang yang ada di kondisinya bukan musafir. Kayak kita sekarang ini enggak musafir, lalu air mati. Dari ujung ke ujung satu RW air mati semua. Nah, itu kan kondisi di mana itu kita bukan musafir. Jadi kemungkinan ada air nanti itu pasti ada lagi, tinggal nunggu nyala aja. Maka orang kayak gini ketika nanti nyala itu air, bisa keluar, sholatnya di qada. Sholatnya diadah, kalau masih dalam waktunya ya ada diulang. Kalau waktunya udah lewat di qadha. Dalam itu dalam mazhab Syafi'i begitu. Tapi ada sholat yang enggak perlu di qadha dengan dia sholat tayamum tapi enggak perlu di qadha, yaitu seperti sholat orang yang musafir. Orang yang musafir itu kan karena yaglib fi halihi, kondisinya itu sangat mungkin ya memang enggak ada air. Jadi dibedakan antara apa namanya idrakul ma, keberadaan air itu kondisinya berapa, level berapa begitu. In kanatis sholatu tughnihi 'anil qada, kalau sholatnya adalah sholat yang tidak butuh di qada, sholatnya mencukupkan dia daripada qada, tughnihi mencukupkan dia 'anil qada daripada qada, artinya dia enggak perlu qada, ka sholatil musafir seperti musafir. Jadi musafir kalau sholatnya pakai tayamum enggak perlu di qada terima air. Karena musafir itu kondisi di mana madhinnat 'adam wujudil ma', kan gitu. Itu musafir. Fadhahirul madhab, maka madhab pendapat zahirnya mazhab wa huwa wa nasu alaihi Syafi'i. Dan ini dinaskan oleh Asy-Syafi'i annahu la yubtil salatuhu, annahu la tabtul salatuhu, bahwasanya tidak batal salatnya, wa la tayammumuhu, dan juga tidak batal tayammumnya. Jadi kalau dia di tengah-tengah salat kemudian tiba-tiba ada air ngocor depan dia, sebelumnya dia tayam dan dia sedang musafir, sedang safar, maka enggak batal tayamumnya. Enggak batal. Beda kalau cerita kalau dia bukan musafir, maka dia langsung batalin sholat, dia wudu gitu. Tapi kalau dia musafir enggak batal. Li'annahu mutayammimum, karena dia orang musafir ini mutayammimum, bertayamum, dakhala fi sholati, dan sudah masuk di waktu sholat. La yu'iduha, yang sholatnya tidak perlu diulang. Sholatnya nggak perlu diulang. Kenapa? Ya musafir nggak perlu diulang. Pokoknya musafir itu adalah mazinat ada wujudil ma, kondisi di mana paling sering nggak ada air. Ya rutinnya begitu nggak ada air. Maka ketika dia tayamum, dia tidak perlu untuk mengulang sholatnya ketika nanti dia nemu air gitu. Beda cerita kalau orang yang sedang di rumah atau fil hadar, tidak dalam keadaan safar. Li'annahu mutayammimum dakhala fi sholati la yu'iduha, karena dia adalah orang yang bertayamum yang sudah masuk ke dalam sholat dan sholatnya itu enggak perlu diulang. Fa asybaha ma law ra'ahu ba'dal faragh, maka sama hukumnya seperti dia melihat air tersebut ba'dal faragh, setelah selesai sholat gitu. Ba'dal faraghi minha, mudah-mudahan bisa dipahami ya, antara orang yang madzinnat adam wujudil ma' dengan madzinnat wujudul ma'. Safar itu kondisi di mana orang biasanya enggak nemu air karena perjalanan susah. Tapi kalau sekarang agak berbeda ya. Nah, ada kondisi di mana air tuh ya enggak adanya cuma sekarang doang, apa? Mati lampu, air enggak naik. Sekalinya ada yang naik, itu habis cuma buat des keluarga. Berarti kan keberadaan air itu sangat masih mungkin, cuman tinggal nunggu nyala aja begitu, tinggal nunggu nyala aja. Maka orang kayak gini sholat dengan tayamum itu harus diqadha nanti ketika nemu air, itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau itu masih waktunya kemudian nemu air, itu harus i'adah. Nah, orang yang sholatnya perlu diqadha ketika dia melihat air, tengah-tengah langsung batal, otomatis batal walaupun dia lagi sholat, karena dia terusin percuma, karena dia adalah orang yang harus mengulang lagi nanti dan air udah ada, ngapain terusin sholatnya. Tapi kalau sholat musafir kan gak perlu diqadha, gak perlu diulang juga. Maka walaupun dia melihat apa namanya, melihat air, ya tetap aja dia harus sholat. Kenapa? Karena keberadaan air tidak membuat tayamumnya batal, karena dia adalah orang yang sholatnya tidak perlu diqadha. Walianna fihi ibtalu ibadatin mujzi'ah, li'anna fihi, karena membatalkan sholat kalau dia melihat air itu ibtal, membatalkan ibadah mujzi'ah, ibadah yang sah. Ibadah yang sah kan enggak boleh dibatalin bagi seorang musafir, ya ibadahnya sah dengan tayamum. Waliannahu bisyuru'i fi shalah, dan karena dia bisyuru'i fi shalah, ketika masuk ke dalam shalah, qad talabbasa bil maqsudi, dia telah melakukan al maqsud, tujuan daripada tayamum itu sendiri, wa wujid, dan itu telah tersampaikan, telah ada. Karena kalau dia sudah masuk ke dalam salat, maka dia telah melakukan al maqsud, maksud tujuan daripada tayamum itu salat, dia telah melakukan itu, wa wujid, dan dia telah melakukan itu. Annal asla, nah ini kaidah nih, ini di apa namanya, di contrengin, baik contrengin di kotak ini kaidah. Annal asla ba'da talabbusi bi maqsudil badali la yubtilu hukmal badal. Annal asla ba'da talabbusi bi maqsudil badali la yubtilu hukmal badal. Ini kaidahnya Syafi'iyah. Bahwasanya hukum asal, maksudnya wudu, ba'da talabbusi, setelah dia maksud, setelah dia masuk bimaksudil badali, dengan tujuan daripada badal, badalnya tayamum, dia telah masuk dalam ibadah yang ditujukan daripada tayamum itu, yaitu sholat, la yubtir hukmal badal, maka aslinya hukum asli itu air itu tidak membatalkan hukum badalnya, tidak membatalkan tayamum. Annal asla, bahwa hukum asli ketika orang sudah masuk kepada tujuan daripada penggantinya, dia tidak membatalkan hukum pengganti. Dalam hal ini kita artikan air. Air ketika orang sudah masuk ke dalam ibadah daripada pengganti air tersebut, maka air tidak membatalkan penggantinya. Itu kaidah. Kaidahnya begitu. Annal asla ba'da talabbusi bimaksudil badali la yubtilu hukmal badal. Kama law syara'a, ini contoh. Kama law syara'a al mukaffira fis siyami. Sebagaimana, ini apa ini? Sebagaimana orang yang sudah syara', sudah masuk fil mukaffiri, dalam syara'al mukaffira, sudah masuk dalam hal yang untuk kafarat fis siyam. Katakanlah dia kafaratnya puasa misalnya, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut kan level kedua ya. Pertamanya bebasin budak, kedua puasa, ketiga sedekah. Atau dia masuk yang kesedekah lah. Dia udah mulai bersedekah. Gitu, udah mulai sedekah gitu. Ngasih makan 60 orang miskin. Fisiyami, karena sebab kafarat puasa. Thumma wajada rokobah. Kemudian dia nemu tuh. Ada rokobah. Rokobah itu artinya leher. Maksudnya budak perempuan muslim. Gitu. Jadi budak perempuan muslim. Entah itu karena dia duitnya udah punya banyak buat bebasin muslim, budak muslim. Atau emang budak perempuannya ada. Yang dulu-dulu gak ada, ternyata sekarang ada. La yalzamuhu ikhraju rokobah. Maka tidak diharuskan bagi dia untuk mengeluarkan uang untuk bebasin budak. Karena dia udah. Jadi kan orang yang batalin puasa karena jima, itu kan tiga kafaratnya. Pertama bebasin budak, kalau enggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kalau enggak bisa puasa ngasih makan 60 orang miskin. Katakanlah budaknya enggak ada atau waktu itu duitnya dia enggak punya, bebasin budak. Maka dia turun level kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Udah jalan nih puasa. Hari ke-20, 21, 30, 31. Ternyata budaknya ada. Nemu budaknya. Atau dia punya duit buat beli budak. Maka kepunyaan dia itu kan hukum asli. Punya duit buat beli itu hukum asalnya tidak membatalkan penggantinya. Jadi hukum puasanya terus dijalani sampai selesai. Begitu. Wa in kanati sholatu la tughnihi 'anil qada. Kalau sholatnya la tughnihi, tidak mencukupkan dia daripada qada. Artinya sholatnya tetap wajib di qada setelah dia nemu air, seperti sholat hadir. Kasolatil hadir, seperti orang yang hadir tuh, dibedain ya antara musafir. Walaupun kondisinya sih nggak mesti musafir sama hadir ya, karena bisa saja orang musafir keadaannya tuh tidak seperti orang yang benar-benar kehabisan air, nggak begitu juga. Ada kondisi di mana musafir keadaannya tuh ya air nggak ada doang, tapi nanti dia jalan 1 kilo lagi ketemu ada warung, ketemu ada. Tapi bisa jadi kondisi orang yang hadir tuh kondisinya jauh lebih parah daripada musafir. Emang nggak ada air. Seperti waktu mati lampu sekian jam itu ya di Jakarta ya, nggak tahu daerah lainnya. Kayaknya sesemuanya yang sampai 1 hari McD sampai tutup gitu ya. McD yang biasa hari dapat 1 M 2 M tuh jadi rugi. Nah, itu kan juga jadi nggak mesti hadir, nggak mesti musafir sebenarnya. Jadi di mana orang boleh harus qada lagi atau harus qada lagi atau enggak qada, tergantung kondisinya. Kalau kondisinya memang benar-benar blas enggak ada air, perkiraannya tuh pokoknya jauh daripada air, maka dia enggak perlu qada. Tapi kalau kondisinya kemungkinan ada air, nanti jalan sekian kilometer lagi ada sumber air, maka tayamumnya apa salatnya harus diqada. Kasolatil hadiri bitayamumi, seperti solatnya hadir ketika tayamum dengan tayamum, batalat ala sahih, maka solatnya batal. Ala sahih menurut pendapat yang sahih, li'annaha la yu'taddu biha, karena solatnya tidak, la yu'taddu biha, tidak terhitung sebagai solat yang sah, idza tamat wa yajib qadhuha, walaupun sudah selesai. Jadi kalaupun solatnya sudah selesai, kan solatnya tetap enggak dibilang sah. Kenapa enggak sah? Ada air. Jadi daripada menyempurnakan sholat, itu udah pas nemu air langsung batalin aja. Karena kalaupun dia sempurnakan, la yu'taddu biha idza tammat, sholatnya enggak dikatakan sah walaupun sudah selesai. Wa yajib qadhuha, dan dia wajib mengqadanya. Fala hajata ila itmamiha, maka tidak ada kebutuhan untuk menyempurnakan sholat yang sampai selesai. Wa i'adatuha, ni idatuhannya ni apa namanya, ma'atufnya ke qadha. Ini teksnya nih. Wa yajib qada'uha wa i'adatuha fala hajata ila itmamiha. Gitu teksnya yang benar gitu. Jadi orang yang kanya falahajata ila itmamiha wa i'adatiha enggak. Ini i'adatuha, ini ma'tuf ala qada. Wa yajibu qada'uha. Qada dengan i'adatu kan qada kalau waktunya udah lewat, i'adah kalau masih di waktunya. Maka wajib bagi orang ini mengqada sholatnya kalau waktunya udah lewat atau mengulang kalau waktunya masih ada, falahajah, maka tidak butuh dia untuk menyempurnakan sholat. Karena kalau dia sempurnain kan juga percuma. Lagi sallallahu akbar. Nah, tiba-tiba temannya buang air. Ngapain dia sempurnain sholatnya kan percuma. Karena disempurnakan, tidak disempurnakan, sholatnya tetap kagak sah. Orang ada air, batalin sekarang juga. Langsung berwujukan seperti itu. Itu maksudnya orang yang la tugnihi anil qadha. Wakila, dan dikata ini pendapat yang kila, pendapat lemah, ya titim muha, dia sempurnakan, wa yu'iduha, kemudian dia ulang. Tapi ini ya jadi percuma kan. Wallahu a'lam, insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagi para asatid, bagi para kiai, bagi para ajengan tokoh masyarakat yang menyaksikan atau mengikuti kajian ini baik live ataupun rekamannya, mohon untuk koreksinya jika menemukan ada kesalahan, baik itu dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan. Saya dengan amat sangat senang sekali kalau menerima koreksian tersebut, sebagaimana sudah terjadi koreksian tersebut dari teman-teman yang sering hadir live ataupun yang sering ikut rekaman. Jadi ada yang rajin ikut live, ada yang rajin nungguin rekaman, karena mereka atau beliau itu dari tinggal di tempat yang waktunya beda sama kita, orang Indonesia, tapi tinggalnya di luar Indonesia, beberapanya ngikutin, maka ngikutin rekaman, dan itu banyak memberikan koreksian, saya sangat senang sekali. Jadi maka saya terus ingin selalu dapat koreksian kalau memang menemukan ada kesalahan. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.